Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله dari hadisnya Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang akan membinasakan pelakunya. Fid dunia, di dunia. Disebabkan hukuman yang akan menimpanya. Dan juga akan membinasakan pelakunya fil akhirah. Disebabkan azab yang Allah timpakan kepadanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mahun. Maka para sahabat bertanya, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengawali dengan kalimatnya asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di sana ada 6 yang lainnya. Bahkan di antara 6 tersebut, kebanyakan kita menganggapnya bahasanya itu adalah perkara dosa yang sangat besar. Di antara 6 tersebut di sana ada qatlun nafs. Membunuh jiwa, pembunuhan tanpa hak. Bahkan orang yang sedikit ilmunya akan menganggap itulah sesuatu yang sangat besar, kesalahan besar, dosa yang besar. Akan tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yang pertama kali bukan pembunuhan yang diletakkan di urutan yang paling awal. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yang paling pertamanya dari perkara, tujuh perkara yang membinasakan tersebut. Yang paling pertama adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan perkara syirik itu adalah a'zamul mubiqat. Dari tujuh perkara tersebut yang paling membinasakan adalah asyirku billah. Jauh lebih berbahaya, jauh lebih membahayakan. Dan jauh lebih membinasakan daripada perbuatan membunuh jiwa tanpa hak. Jauh lebih besar dosanya. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkannya di urutan yang paling pertama untuk menunjukkan bahwasanya asyirku billah ini adalah azamuha wa akbaruha, paling besarnya dan paling membinasakannya. Bagaimana tidak dikatakan bahasanya asyirku billah itu adalah perkara dosa yang paling membinasakan. Sedangkan dia, yakni asyirku billah, akan menjadikan pelakunya tersebut termasuk dari orang-orang yang binasa dan sengsara di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Di dunianya, orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan sama sekali. Bagaimana tidak dikatakan bahasanya asyirku billah itulah perkara yang paling membinasakan. Pelakunya adalah orang yang paling pertama merasakan ketakutan. Ketakutan itu akan menyertainya jauh dari keamanan. Jauh dari ketenangan. Demikian yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bi sultana. Benar-benar kami akan lemparkan. Sanulqi, kami akan lemparkan di dalam hati orang-orang yang kafir. Bukan hanya sekedar diletakkan, tapi dilemparkan. Di dalam hati orang-orang yang kafir itu ketakutan. Menunjukkan betapa takutnya yang dirasakan oleh mereka orang-orang kafir. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, memberikan rasa takut di dalam hati-hati mereka? Bima asyraku billah, dengan sebab mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan ketenangan dengan sebab kesyirikan. Tidak mendapatkan keamanan dengan sebab kesyirikan. Ketakutan yang mencekam, menyertainya, bahkan terkadang menak atau takut terhadap suatu perkara yang itu tidak diketahui, tidak jelas. Ini yang terjadi pada mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau keluar rumah, melakukan sebuah perjalanan. Maka dia melangkahkan kakinya keluar rumah begitu. Di jalannya lewat ular serut. Sial ini. Kalau tak teruskan perjalanan ini nanti akan bernasib jelek ini. Kalau sampai diteruskan nanti akan mendapatkan perkara yang buruk. Diurungkan akhirnya. Takut dengan sesuatu yang majhul, tidak jelas. Berbeda dengan ahlu tauhid. Apalagi yang semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna tawakalnya kepada Allah. Lewat set. Tawakal Allah. Lanjut. Mau ngadakan acara beberapa hari. 3 hari sebelumnya. Acara nikahan atau yang sejenisnya. Malam-malam mau tidur. Dengar suara burung. Waduh. Ini kalau acara kita teruskan ini nanti bakalan gak beruntung ini. Jangan lanjutkan, ditunda acaranya. Sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Khawatir, takut. Berbeda dengan ahlu tauhid. Yang semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna tawakalnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, ketenangan. Walaupun dia adalah orang yang paling miskin di kampungnya, dia adalah orang paling rendah tingkat ekonominya. Bajunya paling sederhana, rumahnya paling sederhana. Tapi dia bertauhid kepada Allah, paling tenang dia, paling banyak mendapatkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurungu suara burung, lanjut, tawakal Allah. Orang yang berbuat syirik ketakutan. Rasa takut yang luar biasa menyertainya di dalam perjalanan hidupnya. Jauh dari keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas kesyirikan kepada Allah dikatakan a'dhamul mubiqat. Perkara yang paling besar, yang paling membinasakan. Belum lagi bahaya yang lainnya dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Walatakunanna minal khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Laqad uhiya ilaika. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladina min qablika. Dan nabi-nabi yang sebelummu. Apa yang diwahyukan kepada nabi kita? Apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah? Lain asyrabta layahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya kalau seandainya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Layahbatanna amaluka. Niscaya akan gugur sia-sia amalanmu. Bukan satu amalan saja yang gugur. Amaluka. Kalau dalam usul tafsir atau dalam usul fikih di situ disebutkan bahwasanya al-mufrad al-mudhaf yufid al-umum. Ketika mufrad itu diidhofahkan, amal itu mufrad, jamaknya a'mal. Nah, kalau mufrad ini diidhofahkan, maka itu memberikan faedah umum, sehingga yang gugur, yang sia-sia, yang terhapus bukan satu amalan saja, akan tapi seluruh amalanmu. Nah, seluruh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gugur. Nah, akan terhapus. La in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan sia-sia. Padahal sudah berapa yang dikerahkan. Bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui semuanya, dakwahnya, ibadahnya. Nah, dakwah beliau selama 23 tahun mendakwahkan tauhid. Yang di situ beliau mengalami dalam dakwahnya tersebut berbagai macam ujian, kesusahan, kesulitan. Terkadang di sana cercaan, makian dari kaumnya. Bahkan terkadang di sana siksaan yang bentuknya fisik. Nah, sekian yang sudah diperjuangkan untuk dakwah itu semuanya, kalau sampai berbuat syirik, gugur amalannya. Nah, sia-sia amalannya. Dakwah yang luar biasa. Nah, belum lagi ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau? Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumul lail hatta tatafattar qaddamah. Salat malam sampai bengkak-bengkak kedua kaki beliau. Nah, ibadah yang luar biasa. Sampai menjadikan kaki beliau itu bengkak-bengkak. Nah, menunjukkan panjangnya. Nah, bukan hanya panjangnya, kalau Rasul beribadah itu khusyuknya. Nah, bagusnya dan khusyuknya di dalam sholatnya. Nah, diakui. Nah, luar biasa ibadahnya. La in asyrakta, kalau seandainya berbuat syirik, gugur dan sia-sia seluruh amalanmu. Sehingga pantas. Nah, kalau seandainya kesyirikan itu menjadi adhamul mubikat, perkara yang paling besar, yang paling membinasakan, mendapatkan rating yang pertama, urutan yang pertama, daripada mubikot-mubikot yang lainnya, dari dosa-dosa besar yang lainnya, kesyirikan kepada Allah menjadi urutan yang paling pertama, karena begitu sangat membahayakan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana rahmatnya wasi'ah, maha luas. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Itu ternyata ampunan yang begitu sangat luas. Rahmat Allah yang begitu sangat luas. Ternyata tidak menjangkau mereka, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka tidak akan diampuni dosanya. Nah, dosa syiriknya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya. Nah, tapi tidak bisa menjangkau mereka, orang-orang ahlu syirik tidak mendapatkan bagiannya. Begitu sangat berbahayanya perkara syirik ini kepada Allah. Nah. Innahumma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa? Siapa saja? Siapa saja man yang menunjukkan umum, siapapun orangnya, yusyrik billah, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, siapapun orangnya, walaupun orangnya adalah orang yang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya ketika di dunianya, orang yang paling makmur, hidupnya paling mewah, paling enak, menurut anggapan manusia dia adalah orang yang paling bahagia di dunianya. Tapi kalau dia yusyrik billah, berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah akan mengharamkan baginya surga. Nah, surga akan benar-benar diharamkan bagi dia. Nah, jadi akan dihalangi dia untuk masuk surga. Enggak akan masuk surga sama sekali di akhiratnya. Walaupun di dunianya paling bahagia dia, paling makmur. Nah, tapi dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan satu penolong pun baginya. Nah, bahaya sehingga perbuatan syirik ini termasuk bahkan paling aqdhamul mubiqat. Nah, perkara yang membinasakan yang paling besar. Nah, sehingga mendapatkan urutan yang pertama diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sana Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Hunafa, begitu sangat takut, begitu sangat khawatir terhadap dirinya kalau seandainya terjatuh ke dalam kesyirikan, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keluargaku dari beribadah kepada asnam, terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat takutnya dan khawatirnya karena ini adalah a'dhamul mubiqat yang akan membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.